demi cinta Tuhan kepada kita semua, serta demi cintaku kepadamu, aku ucapkan kata-kataku. Kalau sampai akhir hayatmu nanti, bahkan kalau sampai kelak matinya cucumu, belum ada kepemimpinan yang menjamin sandang panganmu, keamanan rumah tangga, serta nyawamu. Maka apakah masih berarti bagimu kalau aku katakan bahwa masih ada yang bernama Tuhan? Yang aku mohonkan kepadanya agar rizkimu terpelihara, ketentraman hidupmu terjaga. Aku mohonkan semoga masalah-masalah yang menimpamu disediakan jalan keluarnya. Maka